Mitra bisnis, perlu dipertanyakan apa sebenarnya peran jembatan timbang yang ada di jalur-jalur logistik. Bukan rahasia umum, banyak jembatan timbang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Banyak terjadi truk-truk yang bermuatan lebih lolos melalui jalan yang semestinya tidak mampu menahan beban lebih itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Mahendra Rianto. Pak Mahendra, apa komentar Anda soal ini? Begini ya, kalau saya melihat dari sisi industri transportasi dan kemudian pengamanannya ya, kemudian law enforcement-nya. Kita-kita sih nggak sebagai industri ya, nggak masalah kalau umpamanya harus melalui jembatan timbang. Tapi dengan catatan fungsinya sesuai dengan apa ya peruntukan gitu. Itu terjadi pungli ketika kita melewati dan sebagainya. Kemudian dulu ada aturan berubah-ubah ya, aturan dulu katanya kalau melebihi dari kapasitas angkut truk yang ada di dalam kir kendaraan kemudian akan diturunkan dan sebagainya. Kita sudah mematuhi itu gitu ya. Ketika kita sudah mematuhi itu, kemudian tetap diminta pungli tersebut gitu. Karena tidak ada ujung pangkalnya, akhirnya akan supir supaya bisa sampai ke tujuan, dia harus namanya tunduk terhadap raja jalanan ini gitu. Nah, kemudian akhirnya jadi tunjuk-tunjukkan seperti ini. Habis ada yang memberi, habis ada yang minta. Nah, kalau kita kembali ke tadi pembicaraan di awal saya tadi, kita ingin tertib. Nah, kita juga nggak pengen jalan atau infrastruktur rusak. Kalau gitu bagaimana? Kalau menurut hemat saya, coba tolong didesain infrastruktur jalan yang katakanlah peraturan bilang satu garda kuat 10 ton. Kenapa? Mungkin dilebihkanlah kapasitasnya menjadi 15 ton umpamanya. Mengantisipasi ketidakberdayaan jembatan timbang dan ada pengusaha yang nangkal umpamanya. Coba aja didesain itu. Yang kita agak bingung kan sekarang infrastruktur itu dibangun atau direparasi atau di maintenance. Jadi yang kira-kira umurnya paling setahun rusak lagi. Setahun rusak lagi gitu loh. Ini gimana sih gitu ya? Kalau kita lihat nih, nanti sebelum menuju lebaran ya, sebelum puasa lebaran, tiba-tiba dilakukan renovasi gitu. Ya nanti lebaran tahun depan rusak lagi. Kalau kita melihat di negara lain ya, negara tetangga kita lah yang dekat. Itu kalau dia bangun sebuah infrastruktur jalur darat, kok menurut hemat saya bertahun-tahun gak rusak-rusak ya? Jagorawi deh. Jagorawi dulu pertama dibangun, saya nggak tahu konsultannya siapa, saya nggak tahu kontraktor siapa, tapi sampai sekarang saya lihat Jagorawi itu yang jarang rusak. Itu dari tahun 78 itu kalau nggak salah mulai dibangun. Sampai sekarang itu nggak rusak-rusak. Coba kita lihat Jakarta Cikampek ya. Ya, itu mendekati Cikampek, itu bergelombang, segala macam, ada yang patah-patah. Nggak ngerti saya. Belum lagi nanti masuk ke jalur Pantura gitu. Ya, jadi basically kami sebagai pelaku industri inginnya average kecepatan dari kendaraan atau rekan yang lewat di jalur Pantura tersebut meningkat setiap tahun kecepatannya. Umpamanya saat ini kita 40 km per jam rata-rata ya. Sehingga jarak 1000 km atau Jakarta-Surabaya yang tadinya 3 hari, kami bisa tingkatkan kecepatan menjadi rata-rata umpamanya 60, 70, 80, bahkan 100 km per jam umpamanya. Di jalur yang aman. Kami pengalaman di luar negeri itu kalau kita jalan naik mobil pribadi 100 km, itu truk dengan kapasitas penuh bisa juga 100 km per jam. Sehingga apa? Sehingga jalur logistik ini bisa cepat dipenuhi kalau kita kekurangan barang gitu. Sehingga inventory di tujuan sana, orang nggak perlu lagi inventory untuk satu minggu ya untuk jualan. Dia turunkan inventory-nya. Kenapa? Pengiriman barang dari sumber produksi sampai ke distribusi itu bisa di-cover dalam waktu lebih singkat gitu. Sehingga di level inventory ada efisiensi, kami di penggunaan utilisasi kendaraan juga ada efisiensi, sehingga bisa membayar pajak dengan baik ke pemerintah kan gitu, mestinya ya. Bukan diganggu dengan adanya pungli yang menghambat jalannya truk itu. Lalu ada saran Pak untuk kedepannya, apa yang sebaiknya pemerintah lakukan agar mekanisme logistik menjadi lebih baik? Pemerintah pun dalam menerapkan aturan atau mendesain sebuah infrastruktur, harusnya juga bicara dengan pihak industri dan penyedia jasa. Contoh begini, berapa sih biaya transportasi dalam sebuah biaya logistik di setiap industri umpamanya? Itu ada statistik itu. Contoh umpamanya, untuk consumer good, rata-rata biaya transportasi terhadap total biaya logistik itu untuk seluruh Indonesia 60% sampai 70%. Kalau kita punya posting biaya logistiknya, itu termasuk di situ ada warehousing, ada transportasi, ada sistem, ada inventory gitu ya, itu biaya logistik itu 60-70% adalah biaya transport. Nah kalau pemerintah tahu aja ya, 70% itu adalah tinggi, maka dia harus bicara dong, gimana supaya biaya yang ada di industri itu murah. Kalau hemat saya, semakin besar daya angkut dari sebuah truk, tentunya per kilometernya akan lebih rendah. Jadi kita harus duduk bersama, ini masalah kita bersama. Gitu. Jangan kita akhirnya cari jalan keluar, akhirnya begini, kucing-kucingan yang akhirnya memanfaatkan adalah tadi, the middleman. Jadi itu adalah pungli, preman-preman, premanisme seperti itu. Yang itu cukup lumayan membebani biaya logistik atau biaya operasional. Demikian Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Mahendra Arianto. Saya Wendy Lim.